coba sampaikan padamu. Walau terbatas dalam dirama, ku ingin mengungkapkannya. Berawal dari pertemuan bersemi gairah bercinta, segalanya indah, segalanya ceria, terang membentang dunia. Gambaran bahagia ternyata tak sampai terjangkau olehnya. Dia bertanya, mengapa dia tak seperti darah-harapan. Kawan dengan pesanku ini, hindari darimu kecewa. Suatu hari kelak kau capai harapan bahagia. Tak semua kisah berakhir dalam duka. Jalur dalam hidup berliku-liku. Suatu perjalanan